tempat untuk berteduh. Saat hati dalam kebimbangan, keresahan menggoda jiwa. Ada dalam hati seringkali menyiksa batinku. Harus kemanakah ku sandarkan? Tiada lagi senyumanmu menghiasi hidup. Berikan keresahan menggoda jiwa.